Sakapur sirih dan informasi tanggal berapa dan minggu keberapa pengajian di sini akan dimulai. Maka dengan demikian pada guru kita yang mulia untuk memberikan tausiah dan informasi pengajian ini, dan berikut doa terakhir. Dengan segala hormat kepada guru kita, dipersilakan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqalallahu ta'ala fil quranil karim wa huwa asdaqul qawlin, a'udhu billahi minas syaitanir rajim wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Langkung tipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, anu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna, nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjungan alam Kanjeng Nabi urang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbab tabi'in al-mukarramun para zuriat Kanjeng Rasul bil khusus Habib Nopal wabil khususil khusus Habib Cocokan dan mudahan seluruh zuriat para rasul di pasihan kakiatan kubus ya Allah yang nyahangan saantero jagating raya nu mun teu aya para zuriat rasul dina saah ieu wallahu a'lam. Urang nguping di Jakarta, di Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, khususnya di Indonesia umumna, di Mesir, di Irak, di Iran, Syria, Turki, berbagai negara memaruncul adalah para zuriat Kanjeng Rasul. Nu alhamdulillah dina haul kamari urang nyumpingkeun salah sahiji zuriat Tuan Syabdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz di Baghdad. Rencana haul ieu insyaallah salah sahiji zuriat anjeunna keneh yakni Syekh Fadil insyaallah anu menemukan tafsir Al-Jilani. Bahkan ke insyaallah mun teamah dikersakeun ku Gusti aya Habib Umar di Yaman. Mudah-mudahan nukarolot panjang umur. Asanam wal daratang nukarolot mah. Terutama Habib Rozak bangona. Geus huntuan ya. Kusim kuring dimulyakeun para alim ulama, berkhusus alumni Pondok Pesantren Al-Istiqlaliyah nuh teu disebatkeun di kusim kuring hiji-hijina, khusus-khusus Kiai Haji Subandi dipanggang, sanajan dipanggang tetap hirup, tetap berkeliaran, masih kena mendengungkan cinta, berarti di hatinya masih aya jahe. mudah-mudahan orang doakan sing bisa kawin deui atuh. Mangkaning leuwih ti 40 nu ngaminanana. Oge para kiai ti Cisantri, Kiai Haji Daud, berikut Kiai Haji Jamaluddin mungkin bertanya-tanya, anjeuna aya hadir di dieu kula aneh ku sabab almarhum Abah Simkuring naos disekong babarengan jeung lanceuk Ki Bustomi nu ngaranna Kiai Haji Damini. Kuring menang cerita langsung di Rama Simkuring. Maka kula aneh kumna para alim ulama muhaladir di dieu, mudah-mudahan baik yuriat kangjeng oge para alim ulama, para asatid urang sadayana kumpulna di dieu, mudah-mudahan aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, aya di bawah kukumpulan, di jero kukumpulan para solihin, para aulia-aulia Allah, di bawah bendera kanjeng Nabi urang, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haul ieu haul nu ka-12. Nu teu aya rencana sama sakali digede-gedekeun teu, lain teu rek ngahormat, tapi kulantaran di dieu aya haul tuan syekh. Jadi atuh rek disederhanakeun. Khusus keluarga musyawarah di hiji mencit kebo, datang kedua, datang ketilu, tahun ini lima genep bala tahun ini itu genep bangun mah mau ada harga abis genep gaya. Lain direk gak hormat sekali deh kapun bapak, tapi ulah aya rame dua kali maksudnya. Tapi dikersakeun ku Gusti atuh kos kieu ayana nyanggakeun sadaya-daya. Jadi pun bapak naos disekong, waktu disekong babarengan jeung kakakna Ki Bustomi, Kiai Damini. Eta dongeng Abah kula nanyakeun, aya Abah si bareng teh jeung Ki Bustomi? Bareng sakeudeungan Ki Bustomi mah belah dieu, Abah mah bareng jeung kakakna. Waktu keur kakakna disekong, Ki Bustomi sok ngiriman make calana pendek sakieu. Ngirimanana ti Cisantri tah ka sekong. Sampingna ge dikatak-takeun. Beasna dipanggul ka dieu. Kopeah da miring. Datang ka paeh ge jam miring Ki Bustomi mah kopeah. Datang ka maot ge. Pembawaan asli teh mah. Dipanggul ka beas. Datang ka sekong. Mana kakak aing tah langsung digubrakeun teh tapi asti Abah aing mah balik deui. Ngirimanna kos kitu jadi kiai. Lamun teh engke ge mun ngiriman anak kitu habak deh. Turutan ieu mah ngiriman anak diisapan dicemcerikan mal bisa ngaji sia. Lain deui jeung sakola mah santren mah sarua jeung miceun anak ulah balik-balik sia aing teu ngaku ka sia. Mun siacan bisa maca ikna kitu kuduna ieu mah cucung jerika kagara ge datang kapan pulang ya. Yeh heran mondok si kos kitu Tuan Syekh Abdul Qadir mondok pesantren di negara Jilan. Jilan teh Iran Persia. Pesantren ka Baghdad teu balik deui nyana mah teu balik deui langsung bae lumantak boga gelar Abdul Qadir Al-Jailani. Al-Jailani teh ya Iran, mentak dibawa Al-Jailana henteu kia henteu Abdul Qadir Al-Baghdadi henteu kulantaran nyana urang Jailan Iran, dibawa Al-Jailana abeh ka aku Iranna ulah diaku ku Baghdad, akhirna diaku ku dua negara, nya Baghdad ngaku nya Iran ngaku. Mantak naon atuh ku hari ge mas santren ulah balik-balik. Baheula mah loba nu mas santren teh ya. Santren teu balik-balik. Beneran tuh mah 10 tahun teu balik-balik, barang balik mawa anak 5. Salah sahijina tuh iya tah ki Subandi. Mali bejakeun tapi anakna nu manang ge bae teh maot wasiat kana anak aing di ditu jeung. Loba teh kiai nu kitu tah barang ngap-ngapan teh bebeja ka pamajikanna wasiatnya. Eh naon bah cek anak-anak dulur Zia lain di dia doang. Nggak geter-geter dah cek mana di mana deh di mana deh ayo hampurannya cerita dan tidak payah ngeran lagi di anu hiji ada dulur Zia kabe sih adanya itu dihitungan teh bener rempan di Subandi besi kos gitu. Tah, kabelah dia laki bos Tommy ge terus pasantren di Sekong di Kiai Prawira salah sahiji putrana ngiring ayeuna teh anu dipayudeun simkuring ieu putra Ki Prawira nu bungsu. Alhamdulillah baheula cek abah masantren bae nya. Mangga masantren nu masantren ngan nganjang wae dina ieu mah hiji. Atuh cek abah kula jinganan. Aduh, dalam kuah mah diterang-terangan, bener mah ya bener. Tengis kos gitu bener dan nanti ditunangan, alhamdulillah nu neruskan di sekolahnya anjeuna. Nganjang gak ya bisa neruskan, gak masalah. Jadi hubungan Bapak Simkuring jeung Ki Bustomi luar biasa. Lamanta kaol, kula pernah diutus ka santri. Ondang los coba cedak Ki Bustomi. Begitu kula ka ditu, itu luar biasa. Nyambutna hartina nalikeun nyambungkeun pertalian waktu keur masantren nyambung luar biasa ngobrol ukleg katungaran jeung babaturan yeuh pohara hubungan cilongok jeung cisantri lain katara kiwari tapi ti zaman almarhum dihijikeun di pondok pasantren Prawira Sekong ugi ka ayeuna alhamdulillahirabbil alamin. Terus nyambung jeung Kiai Jamaluddin. Kiai Jamaluddin mah putra daripada Mama Ujang, Solok Jengkol, nikah ka putra Kiai Haji Abah Haji Daud. Abah Haji Daud ieu adalah salah sahiji mantunya, mantu Abah Haji Bustomi. Jadi regre gurang di dieu alhamdulillahirabbil alamin. Kitulah ala kadar bisi bertanya-tanya. Naon kitu ngaranna sekat jurang pemisah antara Cilongok jeung Cisantri di baheula. Alhamdulillah malah Abah Simkuring sok sering ngajurungan bisi deuk ngaji ka ditu bisi ngalugot ka Ki Bustomi ka ditu tah eta sering tetep loba nu ngaraji ka ditu. Ya alhamdulillah keti ditu ka dieu deui. Jadi dia tadi itu emang santri mah blon. Dia tadi itu tadi itu kan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Malam ieu Simkuring bunga Haji Supari rek ngadatangkeun Habib Nopal di Bandung alhamdulillahirabbil alamin. Mun ditambah deui setengah jam deui asa mal bisa baliknya na tadi. Ceramahna tambah deui setengah jam deui digotong asana. Kenceng teuing. Cuman lu masalah sih ai kuat aja na. Ai Simkuring ye teu bisa kenceng lantaran keur flu. Ye mah alhamdulillah lamun tadi kenceng jasa Simkuring mah dekendor. Lantaran kenceng jeung nu kenceng atuh pabentrok. Nu kenceng mah biasana ge ngaduna jeung nu leuleus. Jadi boga anak kana ka ditu mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hanya sekedar mengenang ayahanda. Inti nama adalah merupakan mauizoh, dorong doa besuk kapun ramah khususna umumna ka para guru-guru termasuk guru-guru anu ku anjeuna di alap kitu kene guru-guru Simkuring termasuk dicaringin Abah Haji Usup, Kiai Abah Haji Usup, Taeta guru salah sahiji guru Simkuring, terus tadi nyambung ke Sukabumi, ke Garut. Guru Simkuring seueur alhamdulillah mun diitung boga guru 40. Guru Simkuring mah 40. Mantak tenang urang. Make nu ieu. Ah, geus pokona mah guru pake kabeh geus. Ngeunaeun jadi loba guru mah. Nya, para jamaah mantak tadi cek Habib Rozak ijnah. Bisa anda sa. Hayu babacaan teh kerujeng nahu. Hayu ngomong ijnah. Hayu baca teh kerujeng nahu. Di borgol bisa ku aya. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun ilmu, moal aya tungtungna. Urang mimiti nyaritakeun ilmu ngejah, naek ka babacaan, naek ka hartina. Sanggeusna maknana naek kana penjabaran-penjabaran. Terus kana rahasia-rahasia, kasimpulan-kasimpulan. Belah dituna deui naek deui kana ilmu thariqah, naek deui kana ilmu hakikat. Lamun geus nyaritakeun ilmu hakikat saha nu bisa? Lantaran eta mah ilmu nu teu bisa diaji. Jadi ilmu mah luas, kurang dititah nyupri ilmu. Ku bahasa nu singkat Kangjeng Nabi, thalabul ilmi fardhatun. Cukup sakitu. Ilmu sakitu legana. Umur sakieu pendekna. Moal bisa kajahat lah gajeun ku kumaha geu. Sakali deui ilmu nu sakitu luasna. Umur nu sakieu pendekna. Ai Kangjeng Nabi nitah nyupri ilmu nu sakitu panjangna ku umur nu pendek. Moal bisa jadi Habib Rozak geus sakieu geus aki-aki sakieu na bae. Ilmu nu sakitu panjangna. Urang boga umur ngan saukur 20, 30, 40 paling jago ge 100 tahun. Moal bisa kajagrag ilmu teh. Atuh kudu kumaha? Cokot ilmu nu mangfaat. Mantak Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ilmuna leuwih di balerea harita di Baghdad. Kabeh patanyaan manusia Kiai Ibrahim bin Adham nyana kerlumpa unggal lu nanya tilok diengkek, nanya Quran kiroat jawab, nanya fikih letik, nanya ilmu mantek dikumis ilmu mantek matama, nanya ilmu nahu boro-boro Ibrahim bin Adham Habib Rozak kok gak bisa dek, nanya ilmu naon deh ilmu bilaga kecil, ilmu marifat bagi Ibrahim bin Adham menyahun kerlempang Ibrahim bin Adham. Tek ayah nu salamualaikum. Assalamualaikum ya Ibrahim. Culak-culaknya nak. Uwesasah. Lempang deui. Assalamualaikum ya Ibrahim bin Adham. Nyana culak-culak isi uwe lemah. Mun bangsa haji entoh lompat. Cakian ayah mah pasti kuntil anak ya mah. Komo Haji Pudoli mah tunggas. Kiai tinggal kiai, Cek Pudoli kiai da. Ieu paling tendeun heula aing lompat. Ieu mah lain sambarangan cenah. Wah, aya nu salam rupa. Ibrahim bin Adham terus wae leumpang, aya dia salam, assalamualaikum ya Ibrahim bin Adham. Jawab, waalaikumsalam. Cek Ibrahim bin Adham, ananta. Saha ente? Ana hajar amamak kaula batu hareupeun ente atu hiji deuleu sia bisa salam batu uluk salam ka Ibrahim bin Adham. Masya Allah, kadang-kadang tangkal kayu uluk salam ka Ibrahim bin Adham. Atuh nu mantak lamun ayeuna jahe hatur salam kaki Subandi ulah kaget. Ulah kaget atuh lamun cewek hatur salam. Batu bae uluk salam atuh kok mau jahe. No problem. Di hareupan ku Ibrahim bin Adham. cek batu cekel kula, cekel kula, haju balikin ku ente, dicekel batu, dibalikin, begitu dibalikin ayah bahasa, ilmu ente loba jasa moal kaamalkan salilah hirup. Mun ente tengah malkan ilmu ente bakal jadi siksa ka ente. Masya Allah ngageter Ibrahim bin Adam. Kita nendai batu. Eueuh nuani nganasehatan kaki Ibrahim bin Adam. Manusia sak jagat raya eueuh nuani. Jin eueuh nuani nganasehatan Ibrahim bin Adam. Tapi batu nganasehatan ka Ibrahim bin Adam. Tidinya Ibrahim bin Adam balik ke imah, batu dibawa. Dendeun di luhur meja. Diuk nyana. Kieu banyak harapan batu. Pas Habib Rozak. Mentak Habib Rozak. Oh, cincin aga ieu mah make opat biasana mah genep. Awak letik cincin gelede. Atuh, bongkok. Mantak. Mantak bongkok teh lain lain masalah nana berat tengku cincin. Tah, didelekeun di luhur meja, dibalikeun deui, malah aya merekan didinya di batu. Ilmu ente luar biasa lobana, moal kaamalkeun datang ka maot. Mun ku ente teu diamalkeun kabeh, ilmu bakal jadi siksa. Ya Allah, cek Ibrahim bin Adam, Gusti. Ilmu bakal jadi siksa. Mikiran. Sanggeus nembadung Ibrahim bin Adam langsung wudu, beres wudu langsung salat hajat ka Gusti Allah. Ta salat hajat ngadua menta pangnuduhkeun. Ieu ilmu nu sakilobana nu aya dina otak jeung dina dada. Menta nu mangpaat atuh Gusti ilmu teh nu mana ilham datang geus lamun carita Kangjeng Nabi mah nu datang teh wahyu, carita ka waliullah mah nu datang teh ilham, carita ka kiai mah nu datang na karomah, wah ka wali mah karomah ilham, mun ka ulama mauna, lamun ka eyang subur ya, cak MZ mah tuh beda tipis ya. Kiai jeung dukun sarua. Beda zautak saeutik. Mandak mun di deuleu form jalain Habibnya dukun jeung cak ulama yeuh. Nah. Dibere ilham ku Gusti Allah. Cak Allah Ibrahim amalkeun nu opat. Salian nu opat piceun eta ilmu. Opat nu diamalkeun datang ka maot ku Ibrahim bin Adam. Kahiji nu kudu diamalkeun teh adalah ilmu keyakinan tentang rizki. Cak Allah aing ngarizkian makhluk moal kurang moal leuwih, geus adil saadil-adilna aing ngarizkian datang ka maot. Unggal poe sakitu, sieu sakieu, sakieu sakieu sakieu datang ka maot. Amalkeun eta. Nu mantak cak Ibrahim bin Adam, ulama geus senang jasa hirup lantaran boga keyakinan kana rizki teh ti Gusti Allah. Moal kudu cangcaya dek dipake ibadah ku kaula. Ja rizki mah diteangan moal nambahan, henteu diteangan moal ngurangan. Sakitu sakitu bae. Kula boga keyakinan rizki ti Gusti Allah geus dipatek. Geus ulama yakin ka Allah moal dagang. Moal tani. Paling ge proposal. Kisubandi deui wae atuh. Jeung Amir mal beres. Budoli we ka ditu. Yakinkeun hiji. Kadua, ilham nomor kadua ti Gusti Allah. Ilmu, keyakinan bahwa pagawean parentah Allah moal bisa ditalangan kunu sejen. ketika teu dilaksanakeun berarti jadi hutang. Moal aya nu bisa mangmayarkeun hutang ka Allah, sangkilang bapakna kiai anakna boga hutang ka Allah, moal bisa dibayar ku bapakna. Sangkilang nyana anak Habib turunan Kanjeng Rasul mun boga hutang ka Allah, moal bisa dipangmayarkeun ku bapakna. Sanajan anak wali lamun nyana boga hutang ka Gusti Allah, moal bisa dipangmayarkeun ku walina. Eta perintah Allah tetap bae kudu dilaksanakeun ku nyana, ku urang sebagai manusia anu diparentah, moal bisa digawean ku sejen. Jeung andai kata teu digawean jadi hutang, teu bisa dibayar ku sejen. Wayana sakitu Cak Ibrahim bin Hadam kaula selalu ngalaksanakeun perintah Allah lantaran moal aya nu bisa mangmayarkeun hutang kula ka Allah. Hutang kredit mah loba nu bisa mangmayarkeun. Katilu, nomor katilu, asa dituturkeun jeung diudag-udag ku pae bae. Lumpat ka mana bae, asana diudag ku pae bae. Tafiruna, lumpat anjeun tina pae. Aina humu lagi, tetep bae, bakal kapanggih bae jeung pae. Lumpat ka mana bae, diudag-udag bae ku pae. Lamun teh mah urang bisa salamet tina paeh manusa, Soeharto leuwih salamet, sugih jasa Soeharto. Atuh RT mah susah jasa, paeh ti heula teh mah tuh. Soeharto bae paeh koma RT. Nah, nu mantek Cek Ibrahim bin Hadam, kula mah daripada asa diudag-udag ku paeh lulumpatan, maning mempersiapkeun pertemuan jeung paeh. Kula selalu siap kapanggih jeung paeh. Malah hayang jasa kapanggih jeung pae. Bejana di Cikupa ge kamari keur lebaran loba nu hayang pae. Kunaon? Gede hutang. Tuh. Ya. Nomor kaopatna ilham ti Gusti Allah ka Ibrahim bin Adham. Boga rasa asa diperhatikeun jeung dideuleukeun ku Gusti Allah. Ku ayana sakitu singkuring mah selalu Cek Ibrahim bin Adham teh ngajaga adab. Sebab ka mana bae Allah neuleukeun, di mana bae Allah neuleukeun. Ingat dongeng di Basroh aya hiji jelema kaya raya boga kebon kurma jeung kebon anggur. Begitu manehanna asup ka kebon anggur, aya pagawena keur maculan ngabersihan jukutna. Di sampingna aya awewe gelis. Koreng pamajikan eta hadamna. Cak bosna teh cak bos danu sugih. Ieu budak pagawe aing pamajikanna mah mencrang teh oleh gawe. Ye, atuh nya oh kitu mah. Ya ih. Adek. Ka pagawena teh. Ya. Duit meuli ka anu anu eta teh dititah balanja nu kira-kira bangsa lila na 3 jam. Maksudna naon? Ieu pamajikanana. Nah. Geus kaharti meureun nya. Atuh emang geus jawab sokos kitu, Pak. Atuh berangkat teh ada nama jadi titah ku bosna ieu. Beres. Eta nu geulis teh koncian lawang kabeh. Koncian ku pamajikanana. Yuk urang kagubug ka ditu paranting nyuhan, sup kagubug. Begitu asup kagubug koncian coba lawangna jeung jandelan koncian ku awewe. Tah, ku ari mangisi koncian kabeh, tos. Jadi eueuh sasahkan teh aya sasaha. Lawang eueuh nu muka apa aya? Kabeh entos dikoncingan aya hiji lawang nu muka bae. Lawang naon eta? Usia mah kadinya baik kan. Emang koskar itu baik. Lawang naon eta geus seuri bae bosna geus sarua jeung Habib Rozak. Perasaan eta bae tah. Oh, berarti tertarik ye. Ternyata lain eta. Lawang naon nu dimaksud ku anjeun? Hiji lawang teh teu kakunci tah. Lawang naon Neng? Antara abdi jeung Gusti Allah. Lawang eta mah teu bisa kakunci. Abdi di mana bae dileuleukeun bae. Abdi keur kumaha bae dideleukeun jeung diperhatikeun bae. Lawang eta mah teu bisa kakonci. Mentak abdi mah di mamana ge tenang bae sebab asa bareng bae jeung Gusti Allah. Cak bos sial ieu budak. Ye, atuh aing geus numpakana kumaha? Teu jadi. Kita aja aing ye. Boga ilmu kos kitu menang di mana? Abdi menang masantren. Kisah neng masantren. Ti guru abdi. Saha guru neng? Kiai Ibrahim bin Adham. Uluh uluh uluh. Teu melain jelema sambarangan sama guruna. Ahli Allah mohon mantak abdi ku guru ka anjeunna diberelah ilmu tapi ka ayeuna ngancik dina hate lawang ka Allah muka jasa teu bisa nutup tamah sehingga abdi kadang-kadang sapeuting dua peuting dua peuting tilu peuting teu sare tapi jag-jag bae kulantaran lawangna teu daek nutup. Masya Allah neng, neng ora keneh geus bisa kos kitu. Hai aing musaki geus kolotna huntu geus eueuh hiji-hiji acan malah geus wisan teu datang ka dinya sugan teh lawang nu muka teh eta bae aduh tah kitu aduh aduh aduh ku kabita neng ku lagi hayang coba boga ilmu kos kitu teh kumaha masyaallah karim lah cak sineng teh ulah ka abdi deuk ku guru mah. Maning guru mah ka kiai murid-muridna bae. Ai Mama Ibrahim bin Adham nama parantos pupus ngan muridna seueuh. Tidinya anjeun terus neangan eueuh nu mere. Eueuh nu mere ilmu kos kitu teh atuh terus datang ka kiai teh dibere datang ka kiai teh dibere datang ka kiai teh dibere. Korenganan ngaji ilmu kos kitu mah lain cara ngaji amil. Ngaji amil mah kaki putoli bisa. Kaki jamal bisa. Hayu jasa rua bae. Dek ngaji ka mana bae diambil mah kos kitu bae. Dek di jalan jadi, dek di pondok jadi, dek di jero mobil lah masalah. Ngaji amil jurumia sorop alfiah mantek ukudu juman samsia gampang tama. Bisa dipotokopi dibaca ku sorangan. Ai endek los. Tapi horeng ilmu no kos kitu mah teu bisa neangan nyana teu kapanggih-panggih. Kakara datang ka geus kolot jasa jol bae jelema datang. Waalaikumsalam. Saha anjeun ngaran? Abi pulang. Anjeun keur bingung nya sumuhu. Ngabingungan hayang boga guru, muhun. Hay aki saha? Kula Ibrahim bin Adham. Ah. Maut nama anya luntalento ka dieu cak aki-aki maut ge kadeuleuna doa dikubur deuleu coba dikuburanna gali coba Ibrahim bin Adham menyaya kene berarti bener maut gali eueuh nyana mah ieu Ibrahim bin Adham mah teu maot. Eueuh nu maot. Ngaran aulia Allah, wali-wali Allah. Teu maot. Bal ahya yurzaqun. Walakin la tafqahun. Cuman teu ngerti. Oye Ibrahim bin Adham sumuh. Mantak urang lamun nyaritakeun ki Muslim benda kerep. Nyana terus bae ibadah di naon kitu ngaranna di gunung Torojol teh guruna Syarif Hidayatullah. Jauh ka panteh Syarif Hidayatullah teh. Kakiai Muslim berdakar, tuh masalah. Tadu mantak ki besing ke urang keur cicing di kamar jol Habib Rozak. Nah, iya babuk haba. Aduh, lamun mana hirup kene guys sama Habib Rozak asli. Mun geus maot misalnya ayah Habib Rozak ririwana sama. Nah iya Ibrahim bin Adham nyaritakeun kula nyaho bahwa anjeun neangan guru wali mah nyahoeun mantak teu kudu ku tetang ka teteng asal urang manteng ka Gusti Allah guru nu kos kitu bakal datang teu kudu hese-hese nu hese ge yeuh kuari masantren heula kena nyaho amil kena nyaho jurumiah kena nyaho sorop kena bisaan alfiyah mantek Johar Maknun belah ditu na samsia ukudul juman belah dia na fatul muina sing rapi kebelah ditu na terus kena boga sanad-sanad hadis kena boga sanad-sanad tafsir apa jelas enggak guruna engke nu kos karar itu mah waliullah mah hihi beran ti Mekah ka Indonesia ti Yaman ka Indonesia ti Misr ka Indonesia ti Turki ka Indonesia nu inti Indonesia ka Turki ti Indonesia ka Mesir ti Indonesia ka Irak ka Irak ka Iran nyaraon nu kos kitu mah halal liber ye ku ari urang keur kumpulan kieu nyana hiber ti ditu ka dieu mantak sih ade besi aya di luhur-luhurung awas petasan ih ulah kaget mendeke loba jelema anu naon kitu ngaranna boga guru ngan kene nyana ge wasiat kade ulah diomong-omong tuh kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ngagurulah akhirna si eta jelema kaya raya teh ka Ibrahim bin Adham nyanana hirup keneh Kiai Ibrahim bin Adhamna tos maot kakarak dibeat masyaallah boga kanikmatan ibadah ka Gusti Allah muka babahari horenganan ibadah teh dongeng namanya dongeng nama babahari hese teh praktekna dongeng nama babahari praktekna hese mentak ge lamun bae di sakola endeut ngadatangkeun urang ka arah politik dituntun di sakola supaya ngarti ka politik dituntun di sakola supaya ngarti ka perekonomian dituntun supaya nyaho ka perbudayaan kiai mah nuntun umat teh dituntun supaya nyahuan ka Allah dituntun ku kiai teh supaya nyahuan ka Gusti Allah ai pre kiai na ge horeng teu nyahuan ka Allah teu nyahuan ambalaya ku kreditan malulu kiai na ge dan mata kiai na anu ndek nuntun urang kudu nu bisa nuntun ka Allah nah didinya urang supaya nyaho ka Allah ndek ka masjid mun boga hadas cak kiai teu meunang waka ka masjid dek salat wudu heula nang kiai lamun urang junub cak kiai ulah waka ka masjid heuladan haram mandi heula nang kiai kiai nuduhkeun beres wudu atawa junub mandi belajar salat sing hade salatna takbirna sing hade nangtungna sing hade rukuna nang kiai melajaran ka Gusti Allah eta kakarak zahirna doang tegep Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar sujud tegep jasa ku mata zahir mah kadeuleuk ku urang keur ka Allah ruku jeung sujud teh tapi cak waliullah mah lain tamah naon emang salat hajatna hayang dunia tamah maca salatna salatullah salamullah ala Taha habibillah hayang dibayar hayang wedon itu jadi ibadah kongkit nah supaya dituntun supaya jadi asal tadi bayar bayar pendek sholawat mending bayar panjang dua kali malah nu hese geta nu hese geta sholat supaya kadele antep sholatna mantep sholatna nyaan sholat teh zohirna kadele sholat batinna geh kadele sholat sana nungtun kos kitu bisaen sarjana nungtun kos kitu mual bisaen profesor bisaen nungtun kos kitu mual bisaen sana bisa nungtun supaya sholat zohir jeng batin kiai geus kiai eta adalah sosok manusia anu endek nungtun manusia ka Gusti Allah tinggal teangan be kiaina nu beneran nungtuna sakitu doang ulah aja mandek di jalan kiai di kemana ke Allah kan kiai mengkol soal bawa mau siaga milu mengkol bayi ayo gadir di kemana tuh kiai ke pendopo le sakitnya mampir mampir wah, lumayan 3 juta kan pun hei lebaran gak bisa berduit karena nah itu punggal pengkol karena kiai wari di kota ya, loba nu marengkol kiai ya. Lain ka Allah, ka arif. Lain ka Allah, ka syukur. Lain ka Allah, ka sade. Niing. Oh, masalah asal niatna lillahi taala. Saha nu bisa negepkeun salat zahir jeung batin? susuci zohirna rapi, susuci batinna rapi. Kiai ya setan belebah kos gitu tah. Panjang dongeng ngata tiji, kedua, ketilu disingkat bae lantaran ieu geus dua deuleuk ka ditu bae sanggung geus aya tanya encan deui. Kula kamari ngaji itu kola Idul Jawahir kitab Tuan Syekh Abdul Qadir, hese kitabna dicetak kula. Sanesa dicetak diaji kamari, ternyata babari aing maca nama tapi hartina hese. Di antarana aya impian Tuan Syekh. Tuan Syekh Abdul Qadir pernah mimpi ka panglijing Allah. Tak ngimpi teu kira-kira. Teu kira-kira. Habib Rozak mah kamari bebe aja ngimpi ka panglijing kuntilanak. Lamun Habib bae kapanggihna jeung kuntilanak mimpina atuh komo ente. Wah, geus pokona ente mah leuwih teu kuntap genderwo. Dah. Kemal diceritakan impian jeung nu Gusti Allah mamual tamah panjang dongengna jeung menarik luar biasa. Nu kadua mah ngimpi ka pagi jeung aki-aki. Tuan Sena masih ngora keneh, umurna bebelasan. Kapanggih jeung aki-aki. Dina impian salam heula, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aki kula kenal ka abdi? Nyaho. Sabi Qadir. Wah lain deui wae aki-aki ceuk. Rada sogol ieu weh. Luhur berarti ya. Kan bahasa ge beda. Kayak aya aki saha. Bohong. Aki manu selalu ningalikeun ente anjeun jeung manusa-manusa nu lain. Weh. Aki saha ngaran moal bisa ngawejakeun heula ngan di mana bae anjeun aya aki aya. Lain anjeun bae saha bae aki aya. Kieu bae tu ki kula mandeut nanya sakieu bae teu naon mun ditanya. Naon anu bisa ngadeukeutkeun manusa ka Gusti Allah? Cak aki teh aya awalan aya intiharan aya mimiti aya tutup mun geus bisa lu dua deket geh ka Allah aya ibtidaan kitu bahasana aya ibtidaan aya intiharan cik Tuhan sehwa ma ibtidau mimitina naon aki wa amma ibtidau cik aki-aki teh fahwal waro mimiti nah yang deket ka Allah mawaro wa amma intihau dupi akhirna naon tuntung naki wa amma intihau at-taslim warridha wa tawakkul lamun ujang geus bisa nu dua eta ibtida na waro intihana at-taslim warridha wa tawakkul teu kudu nyaritakeun hayang deket ka Allah deket sorangan. Ulah dihayalkeun deket ka Allah mah eta bae heulana. Tah ieu kula nyaritakeun eta pohara jasa. Terharu impian eta teh. Lantaran naon ieu kuari urang neangan nu waro mana? Coba neangan kiai anu henteu ngajukeun proposal coba di Tangerang, aya di Pandeglang mah meureun loba lah henteu nah nu henteu na ieu mah Tangerang we. Hese. Mana coba kiai anu henteu anclub dina kitu naon jadi tim sukses mana coba kiai di Tangerang nu henteu iilueuneun nyukseskeun pilgub nyukseskeun pilkada nyukseskeun pilkades mana coba kiai geus hese tah dua tak geus eueuh luaro kuari mah ana eueuh luaro hese nuntun ka Allah. Dah lamun hayang urang dituntun ka Allah teangan kiaina luaro sakumaha impian Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz ibtida'u alwaro intihana at-taslim waridho wa tawakkul. Tuan Syekh Abdul Qadir nyarit nanya deui ya Syekh ai waro coba nukos kumaha waro panjang nyaritakeun waro nanyakan masalah taslim, bedana taslim jeng tawakal jeng tafid diceritakan dina impian. Masya Allah numentak begitu hudang Tuhan Syabdul Qadir mulai ngamimitian diharita warokna ditingkatkan deh. Begitu waro ditingkatkan ngeunaheun sorangan horeng ibadah ka Gusti Allah. Ulah ngahayalkeun ngeunah ka ibadah, ibadah ka Allah mah praktekeun waro heula. Asal waro nikmat. Kiai meureun waro mah anu sok make jubahna luhur teh sakinya, anu haju calanana kadeuleu sapotong teh. Heh, tamah Islam kuru, tamah kos kitu mah. Tamah haji pudoli babaturan loba tamah. Ka kebon jeruk tamah jeung Ki Jamal tamah. Urusan batin ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ala kadar gambaran ieu mah heulanan lantaran engke urang praktek nama bari ngaji lalauna. Ulama ngan sakadar nyaritakeun bahwa majlis taklim eusina nu ngagegeuhna adalah kiai ndek nungtun manusia ngajak ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala minimal sang tilang teu waro ge atuh setengah-setengah waro. Setengah waro ge henteu bau-bau waro. Asa ulah bau Habrul Habib Rozak bae. Bau waro. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, nu bacarita-carita anu pohara anu istimewa anu timbul tina impian-impian. Mendak para aulia Allah mah mimpi teh jadikeun jimat. Sebab impianana bersih. Boro-boro atuh para wali nuluhung ge Kanjeng Nabi diawali ku ngimpi heula ar-ru'ya shariqa. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Da ieu mah lakadar tadina mah kuring mah atuh moal nyambut ngan deuleu jamna masih kana handap. Masrahkeun tadina ka Habib, Habibna sakeudeung, pasrahkeun ka Kiai Subandi atuh sakeudeung di sarua, pasrahkeun ka Habib Rozak atuh leuwih teu puguh tamah. Hata ka teu singkuring atuh ayeuna nambahan leuseutik. Hayu mah ku kaakraban ka Ki Subandi atuh akrab, kitu keneh ka Habib Rozak atuh ayeuna teu akrab moal wani kuring ge. Sebab Ki Subandi tadina urut aprak-aprakan haju kuarinya nengaji ka dieu loba nu ngaraji kuari Ki Kolot Ki Wahab urut aprak-aprakan kuari ngaji geus karolot tah aya deui Kiai Gamari ti Serang lebaran ternyata waregaran osok ngaji ka dieu umurna 75 tahun kakarak soan kamari lebaran kitu keneh tirangkas ditung umurna geus 80 tahun tatarina mah lebejakeun ngajina sok anu tapi ku hari osok ka dieu kamari lebaran loba kiai-kiai kolot ngana ngomong baheula kula wawuhna jeung bupati-bupati eta genta nu diserang tapi ku hari mah alhamdulillah cenah geus embung ku hari mah deuk ka dieu bae cenah ku hari ngaji jadi lobalah kiai di dieu nu alhamdulillah karolot kemudian ngararaji sabodo daek mah nyana ngaji kan kula mah beldak-beldug bae kitu tang ngajina kajeun ka Ki Subandi ge keur dideuleukeun bae kukula maksudna bisa yang kawin dikawinkeun bae. Aduh geus ku akrab jasa maksudna kula jeung Ki Subandi nya bari jeung Ki Wahab aya di urang kemudian kiai nu kamari di ditutuh nu keur ieu pernah nyarekanan kula kula nikahkeun nyana nyarekanan nyana teh ku santri wetan kamari mah horenganan hampura cenah ngaji geus ka dikolot umurna dikaler ditu pernah nyarekanan kula keur nikah teh eta kula mangora kene dicarekan ku sia aing nyarekan sia deui ngadu masalah sia jeung aing sia tu aing mah eleh ge budak moal sieun aing moal izin sia mun eleh eh brak nyana nu eleh ye moal bejakeun dari masalah sama pokona aing ngora embung aing mah kudu eleh kudu kolot. Tak ngomong gitu atuh salahnya ana kula bersalah mah tetep kula ge moal. Nyana salah aku bener bener kan kula kiking da kiking alhamdulillah wari ngaji ka dieu kawari sopan kula bae teu nyaho ngajina di mana tuh kiai kula deket tukang sate cenah. Hei sepanjang seputar lebaran alhamdulillah loba kiai ge nu ngaraji ka dieu anu karolot di antara nu geus malu mah ieu Tak itu jadi orang ngamimitian ngaji insyaallah minggu isuk teu minggu deui insya Allah. Pancen kiai kita amat kula kakarek deuk mudik isuk. Batur balik mudik kula mah kakarek deuk. Abeh teu macet. Yeah. Jadi isukan kakarek deuk mudik mantak dibejakeun bisi aya nu ka imah naon eueuh tak kula bangsa sekitar 3 poe. Insyaallah mulai urang minggu isuk teu minggu deui mudah-mudahan panjang umur diberes sehat ku Gusti Allah urang mulaian di talabul ilmi untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Apunten ka para kiai di dieu atuh aya besan di Bekasi Kiai Zainuddin kemudian aya Kiai Abdul Karim ejing di luar aya merenanan kiai-kiai nu tadi datang ge segala Kiai Uding. Lobalah kiai alumni-alumni di dieu diharap ke antas doa para habaib para kiai bareng jeung kula ka ditu ka imah kula urang naon kitu ngaranna babarengan oh urang doakeun deui besan nu hiji mitohana Haji Iim Madudin nuju kritis pisan urang doakeun eta Kiai Haji Abdul Hadi kurang bantu doa andai kata ku Gusti bade dipundhut atuh digampangkeun andai kata ku Gusti bade dipanjangkeun usia yuswa atuh mudah-mudahan dibere ringan ku Gusti Allah dibarokati umil Qur'an al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi siapa bid? Tadi yang ke rumah sakit? Iya, dari mana? Oh, dari Datul Munawaroh, dari orang bantu doa masuk ke rumah sakit. Mudah-mudahan diringankan ku Gusti Allah. Ibarokati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hapunten dina samudaya kalepatan sareng kakiranganna mudah-mudahan para kiai para ustad hubunganna supaya lebih erat di akhir zaman ayeuna lantaran urang kuari beuki paberencai beuki acak-acakannya kahiji nomor kedua majelis taklim di mana bae lurus kiai na supaya diisian diajian ulah naon kitu ngaranna blok-blokan supaya kadeuleuh siar terutama di Banten ieu. Sakitu bae ti simkuring nyuhunkeun ka Kiai Haji Daud supados nutup ieu doa sakali deui kesabada urang doa nya kieu urang kaditu nu di dieu nu di jero aya nu di dieu ge dua jalan ulah wakabalik lamun encan dalahan kecuali beak pindah ka imah tatangga. Sakitu bae wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.